Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya yang dirahmati Allah. Saya pernah membaca suatu artikel, di sana menjelaskan tentang pembatal keimanan. Nah, yang saya pertanyakan, samakah pembatal keimanan dengan pembatal keislaman? Baik. Sedangkan tadi Buya menjelas bahwasanya yang namanya syahadat itu otomatis ketika dia lahir di keluarga yang Islam, dia langsung Islam. Nah, bagaimana kalau dikondisikan seperti tadi? Misalkan dia keluar dari Islam tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan keimanannya tadi. Baik. Baik. Yang pertama adalah orang yang asal dari lahir dari perutnya seorang muslimah dan bapaknya muslim, dia secara otomatis akan Islam biarpun tidak bersyahadat. Dengan catatan tentunya tidak melakukan sesuatu yang membatalkan keislaman dan keimanannya. Kalau masalah apa yang batalkan Islam itu sama dengan batalkan iman, sama. Karena dua kalimat Islam, Islam sama iman itu kalau dipisah jadi satu. Kalau Anda menyebut seorang muslim berarti seorang beri. Kalau Anda menyebut seorang mukmin, dia seorang mus. Tapi kalau Anda jejer maknanya beda. Muslim mukmin nanti ada definisinya beda. Tapi di saat Anda sebut muslim saja berarti masuk dalamnya orang mukmin. Jadi dua kalimat kalau dijejer itu beda artinya. Tapi kalau dipisah sama artinya. Seperti fakir sama miskin. Kalau udah Anda jejer, baru ada perbedaannya. Tapi kalau Anda pisahkan orang fakir adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang fakir. Yang membatalkan Islam, yang membatalkan iman. Baik. Kemudian yang ketiga. Hati-hati dengan kitab yang membatalkan iman. Kalau bukunya salah, nanti banyak Anda batalkan, Anda kafirkan tetangga Anda. Ada buku yang dalam judulnya dahsyat hal-hal yang membatalkan iman, tapi bukan akidah Anda. Awas, hati-hati. Hati-hati dengan buku tersebut. Maka dilihat lagi buku siapa ini. Orang sekarang batalkan iman gampang banget, dikit-dikit batal iman, kafir, kafir, kafir, kafir, masuk neraka. Habis lah orang. Ada kelompok manusia kayak begitu. Dikit-dikit kafir, dikit kafir dengan judul yang dahsyat, hal-hal yang membatalkan iman. Hati-hati, bukunya buku apa itu? Ini gara-gara sepele batal imanmu. Wah, serem banget ini. Ini ada buku yang judulnya dahsyat, memang benar yang membatalkan iman harus Anda waspadai. Seperti menyembah kepada selain Allah, mengatakan Quran bukan mukjizat, kemudian ingkar kepada hari akhir, macam-macam batalkan iman. Ada namanya qawati, hal-hal yang harus yakini. Dalam mukaddimah kitab Sulamut Taufik ada. Maka tinggal kita cermati juga buku siapa itu. Hati-hati, ada bukunya orang yang dikit-dikit mengkafirkan, habis itu semuanya. Tawassul saja keluar dari iman nanti-nanti. Masuk neraka jahannam, habislah selamanya. Hati-hati buku siapa yang Anda baca. Tapi betul, kalau sudah membatalkan Islam, Anda waspada. Kalau benar bukunya, Anda harus waspada hal-hal yang membatalkan Islam, hal-hal yang membatalkan keimanan. Wallahu a'lam bissawab.